Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 17 Februari 2013 bertepatan 6 Rabiul Akhir 1434 Hijriah. Tarikh Al-Khulafaur Rasyidin ke-23. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ke-23. Beberapa peristiwa yang terjadi pada tahun 12 Hijriah. 1. Pengumpulan Al-Quran. Pada tahun tersebut, Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan kepada Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang tertulis di lempengan-lempengan batu, pelepah-pelepah kurma, dan yang dihafal oleh para sahabat. Yang demikian itu setelah terjadi perang Yamamah yang sangat dahsyat, yang banyak menelan korban jiwa. Ketika Nabi SAW wafat, Al-Quran sudah lengkap dan tersusun sebagaimana sekarang ini dan dihafal oleh para sahabat, namun belum terkumpul dalam satu mushaf. Baru pada zaman Khalifah Abu Bakar itulah Al-Quran dikumpulkan menjadi satu mushaf. Terjadinya pengumpulan Al-Quran itu berawal dari usul atau pemikiran Umar bin Khattab yang terus-menerus mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq supaya Al-Quran dihimpun menjadi satu nuskhah. Usul Umar ini pada mulanya ditolak oleh Abu Bakar dengan alasan karena tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tetapi Umar terus mendesak, sehingga akhirnya Abu Bakar memanggil Zaid bin Thabit, salah seorang penulis wahyu di zaman Nabi SAW. Abu Bakar lalu menyampaikan pemikiran beliau kepadanya. Setelah Zaid bin Thabit mendengarkan apa yang disampaikan oleh Abu Bakar, pada mulanya Zaid bin Thabit menolak pemikiran itu dengan alasan yang sama seperti yang dikemukakan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika menolak usulnya Umar bin Khattab. Namun akhirnya Zaid bin Thabit bisa menerima pemikiran beliau. Kemudian mulailah Abu Bakar mengumpulkan para sahabat yang betul-betul hafal Al-Quran dan juga sahabat-sahabat yang telah menulisnya menurut imlak dari Nabi SAW. Beliau meminta kepada sidang supaya berunding untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Maka dengan senang hati dan patuh, para sahabat bekerja sama menyatukan pendapat antara orang-orang yang menghafal Al-Quran dengan orang-orang yang menulisnya. Ketika pekerjaan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran itu sampai kepada firman Allah surat At-Taubah ayat 128 dan 129, ternyata ayat tersebut ketika diperiksa dari tulisan-tulisan yang terkumpul tidak ada. Padahal dalam hafalan-hafalan ayat tersebut ada. Kejadian tersebut cukup menyibukkan para sahabat dalam sidang penulisan itu. Kemudian para sahabat menyelidiki lebih lanjut dan akhirnya ditemukan juga tulisan ayat tersebut ada pada seorang sahabat yang bernama Abu Huzaimah bin Al-Aus Al-Ansari. Begitu pula tentang ayat 23 surat Al-Ahzab yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, minal mu'minina rijalun shadaqu ma'ahadullah 'alaihi wa minhum man qada nahbah wa minhum may yantadhir wa ma battalu tabtila. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya. Quran surat Al-Ahzab ayat 23. Ayat Al-Quran tersebut mereka dapati tulisannya pada Huzaimah bin Thabit. Demikianlah para sahabat bekerja dengan teliti dan cermat dalam menulis dan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran sampai selesai di bawah pengawasan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Tentang pengumpulan Al-Quran ini, Bukhari meriwayatkan sebagai berikut. An Ubaidi bin Sabbaqi anna Zaid bin Sabitin radhiyallahu anhu qala Arsala ilayya Abu Bakrin maktala ahli al-Yamamah fa idza Umar bin al-Khattab indah qala Abu Bakrin radhiyallahu an inna Umar atani fa qala innal qatla qad istaharra yawmal yamamati bi qurra'il qur'ani wa inni akhsha an yastahirra al-qatlu bil qurra'i bil mawatini fayadhaba katsirun minal qur'ani wa inni ara anta mura bi jam'il qur'ani qultu li umara kaifa taf'alu syai'an lam yaf'alhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umar hadha wallahi khairun falam yazal umaru yuraji'uni hatta sarahallahu sadri lidzalika wa ra'aitu fi dzalika alladhi ra'a umaru. Dari Ubaid bin As-Sabbaq bahwasanya Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu berkata, Abu Bakar mengutus seseorang kepadaku setelah perang Yamamah. Dan setelah saya datang kepada beliau, ternyata Umar bin Khattab berada di sisinya. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Umar datang kepadaku dan berkata, sesungguhnya perang Yamamah sangat berat yang menyebabkan gugurnya para penghafal Al-Quran. Dan sungguh aku khawatir peperangan di berbagai tempat akan menyebabkan gugurnya para penghafal Al-Quran. Sehingga dengan demikian, banyak dari ayat-ayat Al-Quran juga akan hilang. Maka aku berpendapat, sebaiknya engkau segera memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran. Aku berkata kepada Umar, bagaimana kamu akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Umar menjawab, demi Allah, ini adalah ide yang baik. Umar terus-menerus membujukku, hingga Allah melapangkan dadaku untuk hal itu. Dan akhirnya aku sependapat dengan Umar. Qala Zaidun, qala Abu Bakrin, innaka rajulun syabun aqilun, la nattahimuka wa qad kunta taktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fatatabba'il Qur'ana fajma'hu. Fallahi law kallafuni naqla jabalin minal jibali makana askola alayya mimma amaroni min jam'il Qur'ani. Qultu kaifa taf'aluna syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala huwa wallahi khairun. Zaid bin Sabit berkata, Abu Bakar berkata kepadaku, sesungguhnya kamu adalah seorang pemuda yang cerdas. Kami sama sekali tidak meragukanmu. Dan dahulu kamulah yang menulis wahyu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, carilah tulisan-tulisan ayat-ayat Al-Qur'an dan kumpulkanlah. Zaid berkata, demi Allah, seandainya mereka memerintahkanku untuk memindahkan sebuah gunung di antara gunung-gunung itu, niscaya hal itu tidaklah lebih berat bagiku daripada mengerjakan apa yang beliau perintahkan kepadaku untuk mengumpulkan Al-Quran. Aku berkata, bagaimana kalian melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakar menjawab, demi Allah, hal itu sangat baik. Falam yazal Abu Bakrin yuraji'uni hatta sarahallahu sadri lilladhi saraha lahu sadra Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Fatatabba'tul Qur'ana ajma'uhu minal usubi wal lihafi wasuduri rijali hatta wajadtu akhir surati taubati ma'a Abi Huzaimah al-Ansariyyi. Lam ajidha ma'a ahadin wairihi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum hatta khatimati bara'ah wa kanatish suhufu 'inda Abi Bakrin hatta tawaffahu Allahu summa inda Umara hayatahu, summa inda Hafsata binti Umara radhiyallahu an. Rawal Bukhari. Abu Bakar terus-menerus membujukku hingga Allah pun melapangkan dadaku, sebagaimana melapangkan dada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Lalu aku pun mulai mencari tulisan-tulisan ayat-ayat Al-Quran dan mengumpulkannya dari pelepah-pelepah kurma, lempengan-lempengan batu, dan dari hafalan para sahabat. Sehingga aku mendapatkan akhir dari surat At-Taubah pada Abu Khuzaimah Al-Ansori, yang aku tidak mendapatkannya pada seorang pun selainnya. Yakni ayat, Laqad ja'akum rasulum min anfusikum azizun alaihi ma'anittum. Hingga akhir surat Al-Bara'ah, yang artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat rasa olehnya penderitaanmu. Hingga akhir surat Al-Bara'ah. Kemudian setelah terkumpul mushaf Al-Quran itu, lalu disimpan pada Abu Bakar hingga Allah mewafatkannya. Kemudian beralih kepada Umar semasa hidupnya. Lalu berpindah lagi ke tangan Hafsah binti Umar radhiyallahu an. Hadis riwayat Bukhari, juz 6 halaman 98. Tirmidzi juga meriwayatkan sebagai berikut. An Ubaidi bin Sabbaki anna Zaid bin Sabitin haddatsahu qala ba'atha ilayya Abu Bakrin As-Siddiqu maktala ahli al-yamamati fa'idha Umar bin al-Khattabi indahu faqala inna Umar bin al-Khattabi qad atani faqala innal qatla qad istaharra bi qurra'il qur'ani yawmal yamamati wa inni la akhsha an yastahirra al-qatlu bil qurra'i fil mawatini kulliha fayadhabu qur'anun katsirun wa inni ara an ta'mura bi jam'il qur'ani. Qala Abu Bakrin li Umar, kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala Umar, huwa wallahi khairun, falam yazal yuraji'uni fi dhalika hatta syarahallahu sadri lilladhi syaraha lahu sadra Umar wa ra'aitu fihi alladhi ra'a. Dari Ubaid bin As-Sabbak bahwasanya Zaid bin Sabit menceritakan kepadanya, ia berkata, Abu Bakar As-Siddiq mengutus seseorang kepadaku setelah perang Yamamah. Dan setelah saya datang kepada beliau, ketika itu Umar bin Khattab berada di sisi beliau. Abu Bakar berkata, sungguh Umar bin Khattab datang kepadaku dan berkata, sungguh perang Yamamah sangat berat yang menyebabkan gugurnya para penghafal Al-Quran. Dan aku sangat khawatir peperangan di berbagai tempat akan menimpa para penghafal Al-Quran. Lalu banyak yang gugur, sehingga ayat-ayat Al-Quran banyak yang hilang. Maka aku berpendapat, sebaiknya engkau segera memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran. Abu Bakar berkata kepada Umar, bagaimana aku melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW? Umar berkata, demi Allah, hal itu sangat baik. Umar terus-menerus membujukku, sehingga Allah melapangkan dadaku sebagaimana Allah melapangkan dada Umar. Dan aku pun sependapat dengan Umar. Qala Zaidun, qala Abu Bakrin, innaka syabun aqilun la nattahimuka. Qad kunta taktubu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-wahya fa tatabba'il Qur'ana. Qala, fallahi law kallafuni naqla jabalin minal jibali maka naskola alayya min dhalika. Qultu, kaifa taf'aluna syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Abu Bakrin, huwa wallahi khairun. Zaid bin Sabit berkata, Abu Bakar berkata kepadaku, sesungguhnya kamu adalah pemuda yang cerdas. Kami tidak meragukanmu. Dahulu kamu juga menulis wahyu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kumpulkanlah tulisan-tulisan ayat-ayat Al-Qur'an. Zaid bin Sabit berkata, demi Allah, seandainya mereka menyuruhku untuk memindahkan sebuah gunung di antara gunung-gunung itu, tidak lebih berat bagiku daripada tugas yang demikian itu. Aku berkata, bagaimana kalian akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakar menjawab, demi Allah, hal itu sangat baik. Falam yazal yuraji'uni fi dzalika Abu Bakrin wa Umaru hatta syarahallahu sadri lilladzi syarahalahu sadrahuma. Sadra Abi Bakrin wa Umaru. Fatatabba'tul Qur'ana ajma'uhu minar riqa'i wal 'usubi wal likhafi, yakni al hijarata war riqaqa wasuduril rijali. Fawajadtu akhir surati bara'ata ma'a Khuzaimah bin Sabitin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Abu Bakar dan Umar terus-menerus membujukku sehingga Allah melapangkan dadaku sebagaimana melapangkan dada keduanya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Lalu aku kumpulkan tulisan-tulisan ayat-ayat Al-Qur'an yang ditulis di kulit, pelepah-pelepah kurma dan lempengan-lempengan batu, juga dari hafalan para sahabat, hingga ku dapatkan akhir surat Al-Bara'ah pada saat Khuzaimah bin Sabit, hingga ku dapatkan akhir surat Al-Baqarah pada sahabat Khuzaimah bin Sabit, yaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Yang artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat rasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi menyayang terhadap orang-orang mukmin. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. At-Taubah ayat 128 dan 129, hadis riwayat Tirmidzi, juz 4 halaman 246, nomor 5101. Dalam kitab Tuhfatul Ahwat syarah Tirmidzi disebutkan, wa inda bani Abi Dawud fil masahifi min tariqi Yahya bani Abdurrahman bani Hatib bin qala qama Umaru faqala man kana talaqqa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syai'an minal Qur'ani falyati bih wa kanu yaktubuna dzalika fis suhufi wal alwahi wal usubi. Qala wa kana la yaqbalu min ahadin syai'an hatta yashhada syahidani wa hadha yadullu ala anna Zaidan kana la yaktafi bi mujarradi wijdanihi maktuban hatta yashhada bihi man talaqahu sama'an ma'a kauni Zaidin kana yahfaduhu wa kana yaf'alu dzalika mubalaghatan fil ikhtiyati. Tuhfatul Ahwat. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dalam Al-Masahif dari jalan Yahya bin Abdurrahman bin Hatib, ia berkata, Umar bin Khattab berdiri lalu berkata, barang siapa dahulu mendapatkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu dari ayat-ayat Al-Qur'an, maka hendaklah ia datang dengan membawanya. Dan para sahabat dahulu mereka menulis ayat-ayat Al-Qur'an di lembaran-lembaran, di lempengan-lempengan batu dan pada pelepah-pelepah kurma. Dan Zain bin Sabit tidak mau menerima sesuatu sehingga ada dua orang yang mau bersaksi. Dan ini menunjukkan bahwa Zaid bin Sabit tidak cukup hanya mendapatkan ayat-ayat Al-Qur'an yang tertulis, sehingga ada orang yang bersaksi yang betul-betul pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Zaid bin Sabit menjaganya, dan ia lakukan yang demikian itu karena sangat berhati-hati. Tuhfatul Ahwat, juz 8 halaman 514. Wa inda bani Abi Dawud aidan min tariqi Hisham bani Urwata an abihi anna Abu Bakrin qala li Umar wa li Zaidin uqa'uda ala babil masjidi faman ja'akuma bi syahidaini ala syai'in min kitabillahi faktubah wa rijaluhu siqatun ma'a inqita'ihi Tuhfatul Ahwat. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud juga dari jalan Hisham bin Urwah dari ayahnya bahwasanya Abu Bakar berkata kepada Umar dan Zaid bin Sabit, duduklah kalian berdua di depan pintu masjid. Lalu barang siapa yang datang kepada kalian berdua menyampaikan sesuatu dari kitab Allah dengan dua orang saksi, maka tulislah. Tuhfatul Ahwat, juz 8 halaman 514, para perawinya sikot tetapi mungkote, bersambung. Demikian telah kita simak mutiara kata bermakna, dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya, semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.